Waalaikumsalam. Ibu Elo wayu-wayu, Masya Allah, luar biasa. Gunung Kulon, terima kasih sudah berikan atensinya semuanya di sini. Satu tembang bagai ranting yang kering sudah. Kali ini langsung saja yang kedua kalinya. Baik, kali ini kenapa Mas yang sebelah kanan? Barang-barang yang pertama. Thank you. bias. Alhamdulillahirrabbilalamin. Om Bams, dua lagu sudah